Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, syirik itu ada dua. Ada syirik kasar, ada syirik halus. Kayak membunuh orang, mateni wong ya ana loro bu, ana mateni kasar, ana mateni halus. Mateni kasar contohnya mencekik, menjotos, mengampleng, membedil, mengebom, itu mateni kasar. Mateni halus, bojomu bendino mbok celatu terus. Nah, aku mateni halus. Syirik ada yang kasar, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pangkat, nyembah jabatan, nyembah harta, nyembah kekayaan, nyembah kursi. Ini lagi musim. Ada syirik halus, menyembah dirinya sendiri. Saking bangganya sama dirinya sendiri, merasa selalu baik, merasa selalu benar. Yang tidak sependapat dengan dia jelek dan salah. Ini syirik. Dia lupa kalau kebenaran mutlak hanya milik Allah. Hati-hati, kita sering terjebak dalam syirik halus, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar. Itu berarti secara tidak langsung merasa selevel dengan Allah, merasa dirinya adalah pengejawantahan dari Allah. Kalau dia marah berarti Allah marah. Gak paham yo ben, pokoknya tak terangke. Penasaran kan, subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sadatal a'izza, ulama'ana al-kurama, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, wabi muqaddimah murabbi hadzal ma'had miftahul ulum, Kiai Abdul Ghafur bersama bunyai, keluarga, kepengurusan, kepengasuhan, dan majelis asatid pesantren yang dimuliakan, segenap pengurus majelis wakil cabang jamiah Nahdlatul Ulama, baik dari mustasyar, syuriah, tanfidiyah, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, pejabat pemerintah dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota, Bandan Ramil berikut para anggota, Kepala Desa, para perangkat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu Wali Santri, adik-adik santri putra dan putri, hadirin hadirat, para jamaah sekalian. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu mari dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pesantren Miftahul Ulum menjadi pesantren yang manfaah, maslahah, barokah dan istiqomah fitini wa dunia wal akhirah, bisa mencetak santri-santri yang berakhlakul karimah, yang menjadi zurriyatan thayyibah, yang bisa menjaga harkat agama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walilmu'minin amin ya rabbal alamin. Fatihah. Sekali lagi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saya, sampean semua bersama keluarga yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi susah segera diberikan kebahagiaan, yang lagi terhimpit segera diberikan kelapangan, yang lagi sulit segera diberikan kemudahan, yang lagi punya masalah segera diberikan penyelesaian yang terbaik. Semuanya yang hadir mudah-mudahan diberikan Islam yang semakin mantap, iman yang semakin kuat, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna, keluarga yang sakinah, kehidupan yang penuh barokah, ibadah yang istiqomah. Pada saatnya nanti menghadap Allah sudah ikhlas dan siap bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kalau saya matur, kita yang lagi sakit, yang lagi susah, itu bukan hanya kita yang di dunia saja, termasuk keluarga kita yang sudah berada di alam barzah juga bisa merasakan sakit, juga bisa mengalami susah, sengsara dan menderita. Kehidupan di alam barzah itu yang mirip dengan kehidupan di alam dunia, karena memang alam kubur itu sama dengan alam dunia, cuma lebih sempurna, lebih luas. Luasnya alam kubur dibanding alam dunia itu sama dengan luasnya alam dunia dibanding alam kandungan. Sampean sekarang berada di alam dunia, merasa kalau dunia ini luas, sampean memandang alam kandungan kelihatan sempit, bahasa Inggrisnya the ciut. Nanti kalau sampean sudah berada di alam kubur, terasa luas banget, sampean akan memandang alam dunia ini kelihatan sempit, kayak sekarang sampean memandang alam kandungan. Maka sesungguhnya para jamaah, alam kubur itu bukan alam gaib. Alam kubur itu alam nyata. Sampean sekarang menganggap kalau alam kubur itu gaib karena sampean belum kesana. Nanti kalau sampean sudah di sana, alam kubur sudah bukan lagi alam gaib, tapi sudah menjadi alam nyata. Sama waktu dulu sampean masih di alam kandungan, Sampean menganggap alam dunia ini gaib, tapi begitu sekarang sudah berada di alam dunia, bukan gaib lagi. Alam dunia menjadi alam nyata buat kita. Saat ini alam kubur masih gaib, tapi nanti kalau kita sudah kesana, alam kubur bukan lagi alam gaib, tapi sudah menjadi alam nyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau warga Gunung Mas hidup di dunia ini, ada yang sehat, senang, gembira, bahagia. Tapi ada yang sakit-sakitan, sedih, susah, sengsara, menderita. Demikian halnya orang yang berada di alam kubur. Ada yang sehat, senang, gembira, bahagia, tapi ada pula yang sakit-sakitan, menggerikan, sedih, sengsara, dan menderita. Itu semua tergantung keluarga yang ditinggal di alam dunia. Kalau keluarga yang masih di alam dunia orangnya baik-baik, ahli ibadah kayak orang Gunung Mas, bendol dasa, maka bapak, ibu, kakek, nenek, buyut-buyut yang ada di alam kubur sana ya sehat-sehat, seneng-seneng, gembira, bahagia. Yang laki gagah-gagah, ganteng-ganteng, keren-keren, gentle-gentle, trendy-trendy. Yang perempuan cantik-cantik, montok-montok, semok-semok, belenok-belenok, mentek-mentek, wangi-wangi, sedep-sedep. Tapi sebaliknya, kalau yang masih hidup di alam dunia ini nakal-nakal, bandel-bandel, tukang maksiat, banyak dosa, kayak orang... Sopo ngomong Bojonegoro? Makasih. Ya, keluarga yang ada di alam kubur ya sakit, sedih, sengsara, menderita. Sehingga Rasulullah berpesan, fattaqullah, fattaqullah, fattaqullah, fala tu'dhu mautakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sekali-kali menyakiti keluargamu yang sudah meninggal. Artinya menyakiti keluarga yang sudah meninggal itu bagaimana? Ya hidup di dunia jadi orang nakal, tukang maksiat. Sekali kita berbuat dosa, maka orang tua kita, mbah-mbah kita yang ada di alam kubur otomatis merasakan siksa dan menderita. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, ditolong oleh Allah agar menjadi min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, karena ini acaranya ke NO-an dan berada di pesantren, tentu nanti orientasi pembahasan kita ya enggak boleh menyimpang jauh dari itu semua. Kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, agak ruwet, rentet, mumet, dan etet yang lain, agak memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir. Lah orang Gunung Mas kelihatannya kok nyantai, tenang-tenang, karena gak mikir. Kok gak mikir? Mungkin males mikir, wegah mikir, atau mungkin ora iso mikir. Soalnya wong Gunung Mas sih pancen ayu-ayu tapi oon. Kenapa kita prihatin? Mari kita berangkat dari sebuah hadis Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Al hadith au kama qala. Bada'al islamu ghariban, agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Awalnya dulu Rasulullah dalam mengemban dan menjalankan Islam itu tengil-tengil, apa tengil-tengil itu ya? Kijenan, sendirian, enggak ada teman, hanya dibantu oleh istrinda tercinta, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kemudian sahabat karib beliau, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Temannya Rasulullah cuma sedikit, menjalankan Islam, mengemban Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat yang merata jahiliyah. Maka Rasulullah terpencil, terasing, dianggap aneh, seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat. Begitulah kondisi awal mula Islam. Kemudian Rasulullah memprediksi, meramal, wa sayaudu ghariban kama bada. Agama Islam ini akan kembali terasing, akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat pada saatnya nanti. Nah, para jamaah rahimakumullah, sekarang perjalanan Islam itu sudah 1453 tahun. Kan kalau dihitung dari tahun Hijriah, sekarang udah 1443. 1440. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah berjuang Islam di Makkah selama 13 tahun. Maka dengan demikian usia Islam itu sudah 1440 ditambah 13, berarti 1453 tahun. Betul nggih? Kira-kira setelah 1453 tahun perjalanan Islam, yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, saat ini sudah terjadi apa belum? Menurut penjenengan sudah apa belum? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Nah, arep jawab sudah apa belum podo gak ngerti nih. Ya wis tak terangke wae. Kalau dilihat dari tampilannya, kalau dilihat dari gebiarnya, kalau dilihat dari syiarnya, sepertinya belum terasing. Islam belum dianggap aneh. Sekarang Islam makin ramai kok. Saking ramene kodanan yo geger. Dilanjut apa enggak ini? Oke. Kalau dilihat dari tampilannya, dilihat dari gebiarnya, Islam belum terasing, Islam belum menjadi aneh, malah rame. Coba perhatikan, kalau kita melihat ramainya majelis-majelis sholawat di mana-mana, dengan ribuan jamaah, sepertinya Islam belum terasing, belum dianggap aneh, karena makin ramai. Kalau kita melihat ramainya tabligh akbar di mana-mana, hari ini saja yang bikin pengajian, yang bikin tabligh akbar bukan cuma Gunung Mas, ribuan tempat mungkin. Saya hampir tiap hari ngaji, sehari bisa 3-4 kali agenda, bahkan jadwal saya 3 tahun ke depan sudah penuh. Malah rame kok. Bangunan masjid tempat ibadahnya umat Islam makin sedikit apa makin banyak? Makin sedikit apa makin banyak? Tuh kan, rame. Tiap gang, tiap lingkungan ada musola, ada TPQ, TPA, madrasah diniyah, pondok pesantren. Bapak Ibu, saking semangatnya Islam di Indonesia ini, tiap bulan yang menjalankan ibadah umroh ratusan ribu jamaah. Antrian ibadah haji yang reguler tiap-tiap provinsi di Indonesia ini sudah sampai pada tahun 2040 mbuh piro. Saking ramenya. Kalau panjenengan mengikuti perkembangan di media sosial, yang ditampilkan selalu konten-konten tentang Islam, betul? Bahkan menjelang pilpres, itu yang diributkan di media sosial ya tentang keislaman. Malah rame. Sekarang ini bacaan takbir bukan cuma di masjid-masjid saja, di jalan-jalan nih loh pada baca takbir. Jadi sekarang Allahu Akbar itu enggak cuma dipakai untuk takbirnya sholat saja, orang demo pakai Allahu Akbar. Rame. Saya sering ngaji di Mapolres, di Mapolda, bareng bapak-bapak polisi. Dan saya sering dapat curhatan dari bapak-bapak polisi. Pak Ustadz, saya ini jengkel sama orang-orang demo. Emang kenapa? Kan mereka udah tahu kalau yang mengamankan demo, yang menjaga demo itu kami para polisi. Lah mereka demo teriak-teriak baca takbir Allahu Akbar sambil ngelempar batu ke polisi, kayak ngelempar jumroh. Ya padahal orang lempar jumroh itu kan simbol balang setan. Lah apa dikira kita polisi-polisi ini setan apa? Akhirnya tak jawab. Nah, situ merasa jadi setan apa enggak? Nyantai bro, sama-sama muslim, polisi Islam, yang demo juga Islam. Kalau yang demo teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab saja sami Allahu liman hamidah. Ya kalau Allahu Akbar terus, kapan iktidalnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, kalau kita lihat tampilannya, gebiarnya, syiarnya, casingnya, Islam belum terasing, Islam belum aneh. Tapi mohon maaf banget, kalau kita melihat dari nilai-nilai keislaman, kayaknya yang diprediksi Nabi sudah terjadi. Saat ini Islam sudah terasing, sudah dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Orang yang benar-benar menjalankan Islam, orang yang teguh memegang ajaran-ajaran Islam, hari ini rasa-rasanya sudah terasing. Dia akan terpencil, dianggap aneh, di tengah-tengah komunitas masyarakat yang nilai keislamannya mulai lentur, bahkan ada yang sudah luntur. Aku ki digatekke apa ora ya? Halo. Hari ini kok ada orang yang benar-benar menjalankan Islam, mengamalkan nilai-nilai Islam, kayaknya dia akan terasing, terpencil, orang duwe bolo, dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut? Dilanjut? Tetap semangat. Mohon maaf. Zaman di mana orang menyebutnya sebagai zaman digital, zaman milenial. Semua tangan sudah pegang HP, atau kalau saya sebut sebagai setan gepeng. Kok ada orang Gunung Mas yang kemana-mana riwa-riwi, tangannya pegang tasbih, ngelewer, diputer sambil zikir baca wiridan, pasti orang itu akan menjadi aneh, terasing, ora duwe bolo. Zaman di mana saat ini kitabnya masyarakat bukan lagi Fathul Qorib, bukan Fathul Mu'in, bukan Fathul Wahab, tapi kitabnya adalah Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram. Kok ada ibu-ibu yang rumahnya Gunung Mas, habis maghrib televisi dimatiin, HP dimatiin, kemudian buka Al-Quran, dibaca, dideres sampai jam 9 malam. Aneh ibu-ibu itu, pasti terasing, randuwe bolo. Soale liane kan do video callan. Ayo jujur, saya tanya, siapa yang merasa punya anak usia SMP SMA yang pagi tadi anaknya ikut sholat subuh berjamaah di masjid ngacung? Aneh anakmu, mesti terasing, randuwe bolo. Termasuk kejujuran itu adalah nilai Islam. Zaman di mana banyak orang-orang yang tidak jujur, kok ada orang yang benar-benar jujur, pasti dia terpencil, terasing, dianggap aneh, randuwe bolo. Zaman sekarang ada pejabat kok jujur, enggak mau korupsi, mesake, randuwe konco, kepencil, akhirnya mikir, ya kabeh-kabeh korupsi kok aku ora korupsi to, saru ora kuat, akhirnya katut. Mbok ora digatekke kok, kalah karo udan. Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawatan yang nyata-nyata memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan. Shalawatan ini muji kanjeng Nabi, dianggap bid'ah. Senengane muji Sahrini, Via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi, Tasya Rosmala, Ayu Ting Ting, Saskia Gotik. Ngapal anak buahku kabeh. Kanjeng Nabi enggak lagi dianggap idola. Soalnya yang diidolakan sekarang tuh Vanessa Angel. Yang ngerti wong viral. Tadi juga saya sampaikan di sana, kemarin sempat viral berita bohong. Katanya ada 7 kontainer surat suara yang jumlahnya 70 juta sudah tercoblos untuk paslon tertentu. Viral, tapi masih kalah viral dengan yang hanya sekali coblos 80 juta. Timbang rati gatek ke. Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, menaungi semuanya, mencakup semua golongan tanpa membeda-bedakan ras. Tidak ada perbedaan baik dari tradisi, budaya, adat istiadat, bahasa, warna kulit. Agama Islam, agama yang cinta damai dan menyelamatkan, agama yang anti kekerasan, anti radikalisme, anti ekstremisme, anti terorisme, agama yang santun, dianggap kurang keren kalau enggak berani mengumpat dan menghujat sana sini. Agama Islam, agama yang tidak memberatkan umat, agama yang meringankan, agama yang tidak menakutkan apalagi menakut-nakuti, tapi agama yang menyenangkan, menenangkan, menyejukkan. Dianggap kalah keren sama yang berani pertentangan. Kalau enggak berani pertentangan, dianggap tidak islami. Kalah keren sama yang wajahnya angker-angker. Kalau enggak berani berpenampilan wajah angker, kurang afdol. Kalau enggak sesuai dengan pendapat dan kelompoknya, enggak bisa masuk surga. Padahal para jamaah, kalau panjenengan mau meneliti Al-Qur'an, alah nek potong kamu ya ora ngira kober. Wis tak kei matenge wae. Menurut Al-Qur'an, siapa yang layak menghuni surga? Siapa yang pantas masuk surga? Menurut Al-Qur'an, siapa yang oleh Allah disediakan surga? Halo. Apakah hanya orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang LDII atau orang FPI sing pantas mlebu swarga iki lho? Apa wong PKB, P3, PKS, PBB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Golkar, Berkarya, Nasdem, Hanura, PSI, Perindo, apa lo ngarep pemilu? Yang masuk surga itu loh, apakah pendukungnya Pak Prabowo atau pendukungnya Pak Jokowi? Mohon maaf, standarnya bukan itu, ukurannya bukan itu. Menurut Al-Qur'an, yang layak menghuni surga, yang pantas masuk surga adalah orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu undang-undang Al-Qur'an. Siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun latar belakang dan status sosialnya, asal dia bertakwa, layak menghuni surga, pantas masuk surga. Sebaliknya, kalau dia tidak bertakwa, enggak layak jadi penghuni surga, enggak pantas melebu swarga. Makanya tolong saudaraku, jangan sampai kita bermusuhan hanya gara-gara beda warna baju. Jangan sampai bermusuhan hanya gara-gara beda organisasi. Jangan sampai bermusuhan hanya gara-gara beda partai politik. Jangan sampai bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan caleg, beda pilihan capres, cawapres. Pilihan boleh berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan wajib tetap dijaga. Setuju? Setuju? Dengan prinsip lana capresuna walakum capresukum, lana calakbuna walakum calakukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu, bagiku calekku, bagimu calekmu. Tolong diperhatikan, yang terpenting dalam hidup kita ya orang yang terdekat dengan kita, saudara kita, tetangga kita. Betul? Sampean umpomo gering sampai opname nyang rumah sakit, kira-kira sing nilii sampean, sing nyambangi sampean, Pak Prabowo nopo Pak Jokowi? Tonggomu. Woi. Woi. Makanya pesan saya, misale sampean seneng Pak Jokowi, seneng Al Mukarrom, Kiai Haji Ma'ruf Amin, tolong jangan menjelek-jelekan Pak Prabowo, jangan menjelek-jelekan Pak Sandi, atau sebaliknya. Bagi sampean yang suka sama Pak Jokowi, suka sama Al Mukarrom, Kiai Haji Ma'ruf Amin, jangan menjelek-jelekan Pak Prabowo, Pak Sandi. Halo. Halo. Sampean kalau menjelek-jelekan, memfitnah, menghujat, itu urusannya hablum minannas. Dosa sampean tambah banyak, tambah menumpuk. Padahal dosa kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah kalau sampean tidak mohon maaf kepada manusianya dulu. Padahal sampean kapan bisa ketemu sama beliau-beliau? Menurut Al-Qur'an, yang layak menghuni surga, yang pantas masuk surga adalah orang yang bertak, orang yang bertak, karena undang-undangnya jelas, uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sekarang saya sampaikan definisi takwa yang paling ringan. Kenggeh, selamat datang Ibu Bupati sekaligus Wakil Gubernur Lampung terpilih yang sekaligus pengantin baru. Selamat. Yo ngerti wong Caimin boloku kok ora ngerti. Cuman aku gak diundang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, definisi takwa yang paling ringan, tolong perhatikan para jamaah, ngaji saya ini sudah enggak bisa dindekkan lagi. Ki wis mentok paling ndek. Dene ana sing ora mudeng berarti oone tenanan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Ditranslate ke bahasa Jawa enggak apa-apa nggih? campur basa Jawa mboten napa-napa nggih. Nggih, kula ngertos niki mayoritas wong Jawa ningali burek-bureke. Nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Bapak Ibu perhatikan, malah merhatekno bunune kabeh. Nyapo teko bareng. Ngerti enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Diarani takwa sing pantes mlebu swarga niku sing iso nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Bapak Ibu para jamaah, kalau cuma ngelakoni perintah saja gampang, sing angel niku sekabehane. Kalau hanya meninggalkan perintah, meninggalkan larangan saja mudah, yang sulit itu sekabehane. Kalau enggak sekabehane berarti enggak takwa, enggak pantas masuk surga. Oke, biar komunikatif saya berdiri, saya tanya, tolong dijawab yang kompak, yang keras, semangat. Yang mau menjawab kompak, keras, semangat, saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar. Semangat nek rezeki. Ya wes sing gak jawab mati dhisik. Sampean-sampean semua sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Alhamdulillah jujur. Sampean-sampean semua sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sampean-sampean semua sudah termasuk orang yang takwa apa belum? Kalau begitu sampean-sampean semua ini pantas masuk surga apa enggak? Diulang. Ini kuping saya yang error, apa cangkemmu yang rusak? Sampean-sampean sedoyo sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti sampun termasuk tiang takwa napa dereng? Dereng. Berarti sampean-sampean ki pantes mlebu swarga napa mboten? Ngeyel. Ya udah sekarang dirinci biar lebih jelas. Perintah dulu apa sudah dilaksanakan semua? Nek sampun jawab sampun, nek dereng jawab dereng. Salat 5 waktu. Sing banter, salat 5 waktu. Poso Ramadan, zakat fitrah, maca Quran, rutin salat tahajud. Rukun karo dulur. Ayo sing perkara pembagian warisan kacek sithik gegeran kae sapa? Berarti belum semua. Ganti sekarang larangan. Lek iya lek ora. Jawab yang semangat kompak. Mateni wong boten kok dereng. Iki sing ngomong dereng iki duwe rencana arep nekek bojone iki. Mateni wong zina, mabuk, nganakke duit, judi, ngrasani goyong bendino. Wong ning pengajiane sempet ngrasani kiyaine, ngerti aku. Kadang-kadang ibu-ibu tahlilan saja itu masih sempet rasan-rasan. Kawitane yo leka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya bisiki kancane, la ilaha illallah. Lih, jarene bojone Mbak Ti ketok duwe doan kok ya to. La ilaha illallah. Mangkane kok gak tau ketok lewat ngarepe omahku padahal biasanya anggar jam 4 sore ya lewat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Lih kok kebangetan lanangan model opo ngono kuwi la ilaha illallah. Iki jenenge tahlil ganda campuran. Tahlilan campur rasan. Wonten sing ngoten niku wonten. Aku ngerti wonge teko. Pokoke wonge nganggo kudung warnane ijo. Loh, belum lagi kalau dirinci larangan yang paling keras itu namanya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampean nek nyaut Allah modele kaya wong sambat kokean utang. Lah, kok gak lunas-lunas. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik siapa yang menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Para jamaah, ayat ini banyak yang gagal faham. Dikira syirik itu dosa yang sama sekali enggak bisa diampuni, padahal pengertiannya enggak seperti itu. Makanya tolong kalau mau kasih fatwa, ngaji dulu. Jangan hanya bermodalkan Al-Quran terjemahan Kementerian Agama, sudah berani memberi fatwa kemana-mana. Maaf, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, bukan berarti syirik itu dosa yang sama sekali enggak bisa diampuni. Buktinya Sayyidina Umar bin Khattab itu mantan syirik. Betul? Wis to, sampean ora paham sejarah ya wis, jawab apa betul urusane ben cepet. Umar bin Khattab itu mantan syirik. Betul? Nah, nek ngono kan ketok goblokmu. Sebelum Islam sangat memusuhi Islam, membenci Islam, bahkan selalu mengancam ingin membunuh Rasulullah. Begitu masuk Islam berubah drastis menjadi pembela Islam, selalu berada di garis terdepan perjuangan Islam. Berarti syiriknya diampuni Allah. Khalid bin Walid mantan syirik. Waktu perang Uhud di mana pasukan Islam kalah, Khalid bin Walid masih menjadi panglima tentara kafir. Begitu masuk Islam, ganti menjadi panglima tentara Islam, mampu menaklukkan banyak wilayah. Abu Sufyan mantan syirik. Wah, ini kalau diceritakan sampai Isa enggak selesai. Abu Sufyan memusuhi Nabi, akhirnya malah jadi mertuanya Nabi. Ada perempuan yang namanya Hindun yang mengunyah-ngunyah jantung dan hatinya Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Biadab. Begitu masuk Islam kuat dalam memegang Islam. Berarti syiriknya diampuni Allah. Syirik itu bisa diampuni asal orangnya mau istighfar, mohon ampun dan melakukan taubatan nasuha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa selain syirik bisa jadi langsung diampuni Allah meskipun orangnya enggak mohon ampun. Cuma kita enggak boleh sembrana. Sembrana. Gak entuk sembrono. Ya wis lek ngono ora usah istighfar, ora usah tobat, wis di ngapura Gusti Allah, ra entuk. Nah, Bapak Ibu, jamaah sekalian, syirik itu ada dua. Ada syirik kasar, ada syirik halus. Kayak membunuh orang. Mateni wong ya ana loro bu, ana mateni kasar, ana mateni halus. Mateni kasar contohnya mencekik, menjotos, mengampleng, membedil, mengebom, itu mateni kasar. Mateni halus, bojomu bendino mbok celatu terus. Nah, aku mateni halus. Syirik ada yang kasar, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pangkat, nyembah jabatan, nyembah harta, nyembah kekayaan, nyembah kursi. Ini lagi musim. Ada syirik halus, menyembah dirinya sendiri. Saking bangganya sama dirinya sendiri, merasa selalu baik, merasa selalu benar. Yang tidak sependapat dengan dia, jelek dan salah. Ini syirik. Dia lupa kalau kebenaran mutlak hanya milik Allah. Hati-hati, kita sering terjebak dalam syirik halus, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar. Itu berarti secara tidak langsung merasa selevel dengan Allah, merasa dirinya adalah pengejawantahan dari Allah. Kalau dia marah, berarti Allah marah. Gak paham yo ben, pokoknya tak terangke. Kembali ke masalah, yang namanya takwa, yang pantas masuk surga, itu yang sudah bisa menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Kalau belum bisa semua, berarti belum bertakwa dan gak pantas masuk surga. Tadi sudah saya cross check, Bapak Ibu para jamaah, saya tanya, alhamdulillah jawabannya jujur. Belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Sehingga mohon maaf banget, orang-orang model kayak gini, ini besok di akhirat urusannya ruwet. Duh, gak ruwet gimana? Mau dimasukkan surga gak standar, karena belum bertakwa, belum bisa menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Tapi mau dimasukkan neraka, nyatanya syahadat, nyatanya sholat, Ramadan puasa, zakat fitrah, baca Quran, hujan-hujan mau datang ke pengajian. Jadi wong gunung mas isuk nang akhirat bingung no malaikat. Malaikat juru sidang bingung ngadepi wong gunung mas. Apalagi wataknya orang gunung mas ini kan ngeyelan. Saya ngerti kok besok di akhirat rasain ya. Umek dhewe kok. Wes gak usah gagas sing kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bisa memprediksi bahwa orang Gunung Mas ini besok di akhirat itu ngeyel-ngeyel. Persidangan belum dimulai, ini sudah ngecopros orang sini. Malaikat-malaikat, saya masuk surga. Kata malaikat, engko dhisik. Dicek, wah gak iso. Ini ada undang-undang Uiddat lil muttaqin. Yang bisa masuk surga orang yang benar-benar takwa, benar-benar bisa menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Sampeyan enggak memenuhi syarat, neraka sampeyan. Mesti ngeyel wong gunung mas. Mah. Wong aku syahadat, aku sholat, aku zakat fitrah, aku puasa Ramadan, aku ngaji kok. Ditulis sama malaikat ada catatannya. Ra melek apa piye matamu? Jadi malaikat itu dimata-matake karo wong gunung mas. Karenanya para jamaah, ayo kita melakukan muhasabah, pengakuan, kalau bahasanya Abu Nuwas, i'tiraf, mengakui bahwa kita hamba yang sangat lemah, sangat membutuhkan Allah. Hakikatnya manusia itu enggak punya apa, semangat dong, enggak bisa apa, kurang semangat say. Saya itu kalau sebelah sini sayang, kalau sana saiton. Manusia itu aslinya gak punya apa, karena semua kagungannya Gusti. Aslinya manusia itu gak bisa apa, semua kuasanya Gusti. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan menghindari maksiat, tidak ada kekuatan menjalankan taat kecuali atas pertolongan Allah. Bapak Ibu jamaah, manusia itu kayak kabel, enggak bisa apa-apa, enggak punya kekuatan apa-apa. Lo kabel kok bisa bikin lampu nyala? Soalnya nyambung nang setrum. Nyambung nang? Lo gak nyaut. Nyambung nang? Iki ditekani bupati malah geger panitiane iki. Halo. Wis ngingeti aku, Bu, aja ngingati panitia seksi intak-intik. Ngapunten, ngapunten. Kabel kok iso ndadekke lampu murup soalnya nyambung nang setrum. Manusia itu kayak TV, kayak TV. Glimbung, gletak, ndak iso apa-apa, ndak duwe kekuatan apa-apa. TV kok ana suarane metu gambare, soale nyambung nang setrum. Makane wong Gunung Mas iki asli gak duwe kekuatan apa-apa, gak iso apa-apa. Nek pengen iso apa-apa, wong Gunung Mas kudu gelem nyambung nang setrum. Maha setrum. Rupane Gusti, Gusti. Oke, saya kasih contoh ya. Kalau manusia itu sesungguhnya enggak bisa apa-apa. Jamaah sekalian, misalnya manusia itu bisa, orang yang hidupnya paling sehat, umurnya paling panjang, itu dokter. Soalnya dokter itu paling ngerti penyakit, paham obate. Umpama dokter iku iso, dokter-dokter iki umure dawa-dawa sehat-sehat. Tapi kenyataan ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Malah ono dokter spesialis kulit iki gudiken. Dadi meriksa pasien ambek garuk-garuk. Andaikan manusia itu bisa, orang yang pakaiannya paling bagus itu penjahit. Kan penjahit pinter gawe ke pakaian uang macam-macam motive. Tapi roto-roto penjahit itu pakaiannya malah elek-elek. Soalnya saya ngapik didol. Ayo dilengen tonggomu wedok dari penjahit mesti dasteran karo kalungan meteran. Ngene iki apik pas pengajian. Nyang omah yo ditetel dasteran ngepir nggo mlaku iso ndut ndut ndut ndut. Umpama menungso niku iso, wong sing omahe paling apik niku tukang. Soale tukang niku pinter gaweke omah wong macam-macam model. Tapi barangkali ada tetangga sampeyan yang jadi tukang, deloken omahe mesti urung dadi. Yo bojone tukang ngeklek kae. Iya kok trae, iya kok trae. Andaikan manusia itu bisa, anak yang paling pinter itu anaknya guru. Karena guru itu zahirnya bisa minterke anake wong. Tapi kenyataan ada guru, anaknya sekolah, di sekolahan tuh anak peringkatnya sejumlah muridnya. Mangkane kiai-kiai niku putra-putrane mesti dipondokke nang kiai liya. Karena sadar enggak mungkin bisa mengajar anaknya sendiri, termasuk anak saya. Anak saya lulus MI langsung tak buat nang pondok pesantren. Saya sadar saya bapaknya enggak bisa ngajar sendiri, ibunya juga enggak bisa mendidik sendiri. Di rumah ada pesantren, ada sekolahan, tapi kalau anak saya mondok di pesantrennya sendiri, sekolah di sekolahnya sendiri, enggak mungkin jadi orang. Kenapa? Misalnya anak saya ngajinya bolos, sekolahnya ndablek, ustad-ustadnya enggak mungkin berani nuturi. Ustad ndi sing wani nuturi anake kiai ini? Pengen kualat apa piye? Makanya anaknya kiai siapapun, kalau enggak dipondokkan ke pesantren lain, enggak mungkin bisa ngaji. Iku anake kiai, apa maneh anakmu? Karena kita ini ada keterbatasan, enggak bisa apa-apa, sehingga dalam Islam ibadah yang terbaik, yang berpahala besar itu sesuai profesi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kiai ibadahnya pengajian, wiridan, zikir sambil jadi teladan. Jangan sampai jadi kiai jarkoni iso ujar ning ora iso nglakoni. Tapi harus jadi kiai jarkoni ya iso ujar ya iso nglakoni. Mula aja nganti dadi kiai jarkoni tapi dadi yo kiai jarkoni. Sak karepku to sing ceramah aku kok. Kalau pedagang ibadah yang berpahala besar apa? Ya jualan yang jujur, aja ngapusi, kulaan sakmene, ngomong sakmene, kulaan sakmono, ngomong sakmono. Gitu. Kalau PNS ibadah yang berpahala besar apa? Aktif, dinamis, disiplin, jangan suka makan gaji buta. Terutama yang sudah ASN ASN itu loh. Nonggone sekolahan dadi guru sing penting ngisi absen, masuk kelas sebentar, murid-muridnya kasih tugas, di kantor ngobrol. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Oke, kalau TNI ibadah yang berpahala besar apa? Pertahanan. Masalah keutuhan NKRI. Kalau polisi, izin Pak Kapolsek, ibadah yang berpahala besar apa? Ya Kamtibmas. Bagaimana wilayah hukumnya aman, kondusif, jangan diiri.